إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد halaman 166 dari At-Ta'liqat Al-Baziyah. Ini sanggahan yang berikutnya dari Syekh Muhammad bin Abdul Wahab terhadap syubhat kaum musyrikin dan pembelanya. Yang ini Syekh Muhammad bin Abdul Wahab menjelaskan tentang kisah Sabaiyah, yaitu orang-orang yang gulu kepada Ali bin Abi Thalib dan mereka dihukum mati oleh Ali bin Abi Thalib. Tolong muslim, anak-anak ini. Baik, yuqalu aidan alladziina harraqahum Ali bin Abi Thalib kulluhum yad'una al-Islam. Orang-orang yang dibakar hidup-hidup oleh Ali bin Abi Thalib, mereka semuanya mengaku Islam. Ya, dibakar dengan api karena mereka gulu terhadap Ali bin Abi Thalib. Ini gerakan Sabaiyah. Wahum min ashabi Aliin. Mereka adalah pengikutnya Ali bin Abi Thalib. Wa ta'allamu al-ilma minas sahabah. Bahkan mereka ngaji belajar agama ini kepada para sahabat. Walakin i'taqadu fi Aliin radhiyallahu ta'ala anhu misla i'tiqadi fi Yusuf. Ya. Namun mereka memiliki keyakinan terhadap Ali bin Abi Thalib, ya, seperti keyakinan terhadap Yusuf, Syamsan, dan Amsalihimah. Yusuf dan Syamsan adalah togut-togut yang dulu ada di kota Riyadh sebelum munculnya dakwah Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Ketika Syekh Muhammad bin Abdul Wahab berdakwah, kemudian menegakkan jihad fisabilillah bersama kaum muslimin, ya, menguasai Riyadh, maka dihancurkan berhala-berhala tersebut. Ya, barakallahu fikum. Ya, jadi mereka memiliki keyakinan kaum Sabaiyah ini terhadap Ali sebagaimana orang-orang zaman sekarang di zaman Syekh yang memiliki keyakinan terhadap Syamsan, terhadap Yusuf, togut-togut yang ada di Riyadh, kayak begitu. Fa kaifa ajma' sahabatu ala qatlihim? Ya, terus gimana coba ceritanya? Ya. Bagaimana para sahabat bersepakat untuk membunuh mereka? Ya, dan para sahabat wa kufrihim dan bersepakat untuk menyatakan kafirnya mereka. Atadunnuna anna sahabata yukaffiruna almuslimin? Apakah kalian duga sahabat mengkafirkan kaum muslimin? Karena Sabaiyah tersebut mereka juga mengucapkan dua kalimat syahadat, mereka mengamalkan rukun-rukun Islam. Mereka tidak pernah mengatakan malaikat banatullah. Mereka tidak pernah menyembah patung, tidak pernah menyembah batu, pepohonan, tidak pernah menyembah jin. Pembatal keislaman yang dia lakukan hanya tanda petik gulu terhadap Ali, mempertuhankan Ali sebagaimana kaum musyrikin di zaman Syekh Muhammad bin Abdul Wahab gulu terhadap togut yang ada di Riyadh waktu itu, mempertuhankan Syamsan, Yusuf. Ya. Apakah sahabat mengkafirkan kaum muslimin? Enggak, mereka sudah bukan muslim, Sabaiyah tadi. Ya. Am tadunnuna anna li'tiqada fit-taj wa amsalihi la yadurru? Apakah Anda menyangka bahwasanya keyakinan, memiliki keyakinan keimanan terhadap taj dan yang semisalnya itu tidak bermudarat? Wali'tiqad fi Ali ibn Abi Thalib yukaffar. Sedangkan keyakinan terhadap Ali bin Abi Thalib kok dikafirkan? Sementara terhadap si taj ini tidak dikafirkan. Barakallahu fikum. Taj itu sama kayak Samson, Yusuf, togut-togut kuburan yang dipertuhankan. Ya. Taib barakallahu fikum. Ya. Yusuf, Samson, taj, ya, adalah orang-orang, nama-nama orang-orang kafir, walaupun namanya Yusuf, para togut. Kalau taj berasal dari Kharj, Kharj, sebuah daerah di Saudi Arabia. Ya. Nah, orang-orang bernazar ke kuburannya, berdoa kepadanya, meyakini si taj ini yanfa' wa yadur, bisa memberikan manfaat dan mudarat. Ya. Taib. Taj ini kayak dukun di orang sakti mandraguna. Dahulu orang-orang datang ke Diriyah, daerah Diriyah. Ini disebutkan oleh para masyikh. Ya, di antaranya Samahatul Mufti Al-Alama Muhammad Ibn Ibrahim Al-Syikh yang menyebutkan kisah ini. Ya, si Taj ini ada di daerah Diriyah. Waktu dia masih hidup, dia sakti kayak siapa itu, kayak yang dulu siapa, Ponari ya, ya dukun gitu. Dia bisa menyembuhkan dan seterusnya, memberikan manfaat dan mudarat dan sebelumnya, seterusnya. Ya, akhirnya ketika dia mati, kuburannya tetap dipertuhankan. Ya dan billah. Ya. Bahkan Taj ini ketika masih hidup punya bodyguard, punya banyak pengawal. Ya. Barakallahu fikum. Banyak cerita-cerita dusta mengenai Taj ini dahulu di masa Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Ya. Ada yang mengatakan Taj ini adalah orang buta. Ya, dia orang buta. Ya. Nah, dia pergi, kalau pergi sendirian, enggak ada yang nuntun. Dia buta, tapi kalau dia berjalan safar dia sendiri, enggak ada yang nuntun. Nah, yang nuntun setan. Ya, kan dia punya banyak togut. Taib. Ya, nah kalau Samson sama seperti Taj, cuman dia ada di Riyadh. Kalau di kalau Taj di Diriyah, kalau Samson di Najd, tepatnya di kota Riyadh. Ya, sama dia juga tuh. Nah, kalau Yusuf sama Yusuf, ya, kalau Yusuf ini bahkan kuburannya aja ada dua, ada yang di Kuwait, ada yang di Al Ahsa, ada yang di Kuwait, ada di Ahsa. Seperti itu. Kalau Kuwait saya lupa daerah apa namanya. Nah, ada di Kuwait, ada di Ahsa. Taib barakallahu fikum. Ya. Di Syarah Kasbus Syubhat Syekh Muhammad bin Ibrahim, saya punya di rumah cuma saya enggak bawa, itu dijelaskan sejarahnya mengenai Taj, Yusuf dan Samson. Taib barakallahu fikum. Ya. Nah, mereka itu adalah togut. Semasa hidupnya aja udah jadi togut. Dan ketika mati sama jadi togut. Nah, ketika Syekh Muhammad bin Abdul Wahab berdakwah sudah mulai banyak pengikut, dihancurkan pusara-pusara mereka tadi. Kuburan-kuburan mereka tadi. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat menghancurkan berhala-berhala yang ada di Mekah, bahkan yang ada di dalam Ka'bah. Ya, barakallahu fikum. Mana lagi tadi? Ya. At-ta'liq. Ya. Komentar dari Syekh bin Baz. Al-mu'allif rahimahullah ta'ala Muhammad ibn Abdul Wahab yubayyinu. Syekh Muhammad bin Abdul Wahab menjelaskan bihadzal misali, dengan sampel contoh ini, jahlal jahilina, kebodohan orang-orang yang bodoh, fi takfiri ubadil kuburi wa ubadil awliya'i, dalam masalah mengkafirkan para penyembah kuburan dan penyembah para wali. Ketika mereka mengatakan, oh kalian mengkafirkan kaum muslimin. Dikasih sampel oleh Syekh dalam poin ini, kisah Sabaiyah. Bahwasanya kaum Sabaiyah, mereka mengucapkan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, menegakkan sholat, zakat, segala macam. Enggak nyembah patung, enggak bilang malaikat banatullah, putri Allah. Gak bilang Isa putra Allah, gak bilang Uzair anak Allah. Barakallahu fikum. Ya. Nah, Syekh ngasih sampel. Kalau kemarin kisah Bani Hanifah, para sahabat menyerbu Bani Hanifah. Mereka mengucapkan dua kalimat syahadat, namun mereka tidak mengingkari Musailimah sebagai nabi palsu. Mereka mengatakan, "Oh, silakan, kami tetap nabi kami Muhammad sallallahu alaihi wasallam." Kalau Musailimah mau ngaku nabi, ya monggo. Diserbu mereka, diperangi, ditumpahkan darah mereka. Padahal kekesalahan kaum Bani Hanifah di mata para sahabat, ya, hanya tanda kutip, mengangkat atau membiarkan terangkatnya derajat seseorang Musailimah al-Kadzab seperti derajatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Gimana dengan orang yang mengangkat pihak lain punya derajat seperti derajat Allah tabaraka taala, yaitu diibadahi, diberikan ibadah hak uluhiyah. Ini azam, ini lebih parah lagi. Nah, di dalam sampel ini Syekh Muhammad bin Abdul Wahab memberikan sampel contoh bagaimana kaum Sabaiyah disepakati oleh para sahabat dihukum mati. Cuma mereka berbeda pendapatnya itu tata cara membunuhnya, eksekusinya. Kebanyakan sahabat ingin agar kaum Sabaiyah tersebut dipenggal aja kepalanya pakai pedang. Tapi kalau Ali enggak. Harraqahum. Membakar mereka hidup-hidup. Ditaruh di lubang, dibakar. Karena udah kelewatan. Iya. Ali adalah jelmaan Allah. Wahdatul wujud. Keyakinan Syekh Siti Jenar. Iya dan billah. Lianna jama'atan fi asrihi kanu yunsabuna ila al-ilmi wa yunsabuna ila annahum muslimun, kata Syekh. Karena jamaah Sabaiyah tersebut ada di masa Ali bin Abi Thalib yang mereka dinisbatkan kepada ilmu, ya, dan mereka menisbatkan juga bahwasanya mereka muslimun. Wa ummah hada ya'buduna jama'atan minal kafarati, ya. Oh, afan, karena mereka ubadul kubur, bukan yang Sabaiyah. Fi asrihi, fi asri Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Karena mereka para ubadul kubur, para penyembah kuburan tersebut berada di masa Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Mereka para ubadul kubur musyrikin ini dinisbatkan ilmu. Mereka ada ulamanya, ada kiainya. Mereka juga ngaku muslim. Namun walau demikian ternyata ya'buduna jama'atan minal kafarati. Mereka menyembah sekelompok jamaah orang-orang kafir tadi. Katajin, semisal Taj, Yusuf, Syamsana. Jadi Taj, Yusuf, Syamsan itu orang-orang kafir semua. Dukun semuanya. Dukun semuanya. Ya, si Taj ini emang orang kafir aslinya. Di masa hidupnya itu dia kayak dukun. Syamsan demikian pula. Itu dukun pawang hujan kemarin. Siapa Rara itu. Kalau mati, ya, kalau mati itu mungkin dibikin monumen itu kuburannya. Dia diagungkan sekarang. Dihargai jasanya. Salah satu kementerian, ya, lembaga kementerian di Indonesia ini terbaru di Twitternya mengapresiasi perdukunan yang dilakukan si Rara yang meminta kepada Sang Yang Widi agar memindahkan awan hujan ke tempat lain. Departemen Pendidikan terbaru, kok nggak percaya? Nanti habis kajian, antum buka handphonenya. Ya. Di medsos mereka dan mengajak apresiasi, ya, ini adalah cara otak bekerja untuk berhubungan dengan semesta. Siapa itu semesta? Man huwa semesta? Hah? Siapa itu? Siapa sih yang mereka inginkan dari semesta itu? Enggak lain, enggak bukan adalah dewa, setan. Ya. Barakallahu fikum. Dan bahkan Departemen Pendidikan itu bilang, ayo sebutkan di daerahmu nama pawang hujan apa. Lestarikan budaya. Tagnya begitu. Ya. Hashtagnya. Lestarikan budaya kita. Abu Jahal juga menganggap kesyirikan mereka itu ini min abaina ala walin. Kaumnya Nabi Nuh juga demikian. Syekh Muhammad bin Abdul Wahab sudah ngupas lama mengenai hal ini di masa ilu jahiliyah. Ya. Berkedoknya budaya-budaya itu-itu aja udah. Barakallahu fikum. Ya. Mana lagi tadi? Wa yaghluna fihim. Mereka gulu terhadap orang-orang kafir tadi. Wa yad'una fihim naw'an minal ilahiyyati. Dan mereka mengklaim bahwa si Taj, Samsan, Yusuf, tiga togut ini memiliki jenis uluhiyah, memiliki suatu macam uluhiyah itu yang diibadahi. Wa yaqulun hada ma yadur. Dan mereka mengatakan, "Oh, ini tidak apa-apa, di annahum salihun." Karena mereka orang saleh. Wa tabarruk bis salihin wa du'a, ya. Dan tabaruk kepada orang saleh, wa du'auhum la yadurru. Berdoa kepada mereka ketika mereka sudah mati itu is okay, enggak masalah. Fabayyana lahum asy-syekhu, maka Syekh rahimallahu taala Syekh Muhammad bin Abdul Wahab menjelaskan kepada mereka, "Anna hadzal i'tiqadahu wal kufru al akbaru." Keyakinan inilah keyakinan kufur akbar. Fa idza kana i'tiqadul jahiliyyati fil lati wal 'uzza wa manatin fil mala'i wa fil malaikati wa fil awliya yukaffiruhum. Apabila keyakinan orang-orang jahiliyah terhadap berhala yang namanya Al-Lata, Uzza, Manat, malaikat, para mereka menyembah nabi, keyakinan tersebut mengkafirkan mereka, menjadikan mereka kafir. Wa haulaika dzalika. Demikian pula mereka ini, orang-orang yang gulu ini terhadap Samsan, Yusuf, Taj. Ya. I'tiqaduhum, ya. Fi Yusufa wa Syamsana wa Tajin wa fulanin yukaffiruhum. Demikian pula dengan mereka ini, keyakinan mereka yang mereka memiliki keyakinan pada si Taj, Samson, si Yusuf, si fulan, si fulan, punya keyakinan boleh diibadahi, itu keyakinan tersebut mengkafirkan mereka. Allahu Akbar. Wala farqa fi dzalik, enggak ada perbedaan mengenai hal ini. Li'anna sarfal ibadati li ghairillahi syirkun billah. Karena memalingkan ibadah kepada selain Allah adalah kesyirikan kepada Allah. Sawa'un kanal ma'budu sanaman aw wasanan aw waliyan aw jinniyan aw malakan aw ghairu dzalik. Sama aja apakah yang diibadahi tersebut sanaman, patung dalam bentuk berhala. Wasanan, kalau wasan berhala dalam ya, apakah dalam bentuk patung atau yang lainnya. Ya. Kalau sonam ada bentuk wujud patung. Makanya Nabi berdoa kepada Allah supaya beliau tidak dijadikan kuburannya sebagai berhala yang diibadahi. Beliau sebutkan dengan redaksi wasanan bukan sonaman. Allahumma la taj'al qabri wasanan yu'bad. Ya Allah, jangan engkau jadikan kuburanku sebagai wasan, berhala yang diibadahi. Baik, barakallahu fikum. Ya. Apakah yang diibadahi tersebut patung, berhala, wali, jin, malaikat atau yang lainnya? Al-illatu wal hikmatu sarful ibadati li ghairillah. Alasannya, hikmahnya kenapa kafir? Karena memalingkan, memberikan ibadah kepada selain Allah. Hadihi al-illatu, ini ilatnya, alasannya. Jadi jangan dianggap, oh kalau beribadah kepada nabi gak apa-apa, malaikat gak apa-apa. Yang gak boleh itu beribadah pada patung, jin, gondorwo, dedemit, nyeroro kidul, bawang rekso. Baru itu gak boleh. Tapi kalau pada Syekh Abdul Qadir Jilani, aulia, mereka orang-orang soleh. Boleh. Nah ini, ya, keyakinan musyrikin saat ini. La haula wala quwata illa billah. Mana lagi tadi? Ya. Famata. Ya. Sarafta. Atau famata surifat al-ibadatu li ghairillah kainan man kana fahuwa asyirku al-akbaru. Maka kapan saja suatu ibadah dipalingkan kepada selain Allah, ya, kepada siapapun dia, pada siapapun ditujukan, pada nabi, malaikat, gondoruo, setan, nyiroro kidul, wali-wali, siapapun dia, maka itu adalah syirik akbar. Ya, qala jalla wa ala fala tad'u ma'allahi ahada. Perhatikan, ahada nakirah. Kalau dalam ilmu usul, nakirah fi siyakin nafi, ini kan ada penafian. Ada la, la nahiya jazimah. Ada penafian, maka janganlah tad'u, kalian berdoa, menyeru, beribadah ma'allah di samping Allah ahada kepada siapapun. Nakirah fi siyakin nafi yufidu al-umum. Atau tufidu al-umum. Bentuk nakiro ahadan bukan al-ahad. Ya. Dalam redak, dalam konteks dinafikan itu memberikan faedah umum. Ahadan siapapun dia. Ya, kainan man kana. Siapapun dia. Apakah nabi, malaikat atau yang di bawahnya. Ya. Qala ta'ala wa laqad uhiya ilayka wa ila alladziina min qablika, dan sungguh telah diwahyukan pada engkau wahai nabi dan kepada para nabi sebelum engkau, la in asyrakta la yahbatanna 'amaluk. Lihat, Allah ancam nabi dan para nabi-nabi yang lainnya yang sebelum beliau alaihi salatu wasalam, seandainya engkau berbuat syirik wahai nabi, la yahbatanna 'amaluk, maka terhapuslah amalanmu, wa la takunanna minal khasirin, dan kau menjadi orang yang merugi. Qala subhana innahu may yushrik billahi faqad harramallahu alaihi aljannah wa ma'wahu an-nar. Sesungguhnya orang yang menyekutukan Allah, berbuat syirik pada Allah, maka Allah haramkan surga buat dia dan tempatnya ialah neraka. Wa balil zalimin min ansar, dan tidak ada orang, tidak ada penolong sedikit pun buat orang yang zalim tadi. Allah namakan orang yang berbuat syirik orang yang zalim karena kesyirikan, kezaliman yang paling nista, yang paling besar. Inna syirka la dzulmun adzim. Ya. Alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bidzulmin ay bisyirkin. Orang yang beriman dan tidak mencampur adukkan keimanan mereka dengan kedzaliman, yaitu apa? Kesyirikan. Ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Mereka yang mendapatkan keamanan dan mereka mendapatkan hidayah. Qala azza wa jalla innallaha la yaghfiru ay yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Sesungguhnya Allah tidak mengampuni dosa syirik kalau dia mati belum bertobat dari dosa syirik tersebut. Dan Allah mengampuni dosa selain syirik bagi siapa saja yang Allah kehendaki. Dosa-dosa besar selain syirik, pelakunya kalau belum bertobat, tahta masyiatillah, di bawah kehendak Allah. Apabila Allah kehendaki, Allah ampuni. Apabila Allah kehendaki, Allah azab. Namun azabnya tidak mengekalkan. Tapi kalau syirik, azabnya kekal. Ya, Allah haramkan surga buat dia. Fadalla ala annal syirk ala anna syirka la yughfaru. Maka ayat-ayat ini semua menunjukkan bahwa syirik tidak diampuni. Wa annahu muhbitun lil a'mali. Syirik itu menghapus segala amal. Wal jannatu ala sahibihi haramun. Surga itu diharamkan bagi pelaku kesyirikan. Sawa'un kana dzalikal ma'budu ma'allahi jinniyan aw waliyan aw malakan aw syamsan. Au qamaran au sanaman au syajaratan au ghaira dzalika, al hukmu ammun. Sama aja apakah yang diibadahi di samping Allah tersebut berupa jin, wali, malaikat, matahari, bulan, patung, pohon atau yang lainnya, hukumnya umum. Li anna kullu dzalika batilun, karena itu semua adalah kebatilan. Kama atlaqa alaihi kitabullahi azza wa jalla, karena sebagaimana ini telah disebutkan secara mutlak oleh Al-Qur'an. Yaqulullah, Allah berfirman, dzalika bi annallahu wal haqq wa anna ma yad'una min dunihi huwal batil. Yang demikianlah Allah, dialah yang hak, dan yang mereka sembah selain Allah itu batil. Yaqulut subhana wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyah. Allah berfirman, wa qada. Wa qada rabbuka, dan Rabbmu amara, telah memerintahkan, alla ta'budu illa iyyah, janganlah kalian beribadah kecuali kepadanya. Wa ilahukum ilahu wahid, dan ilah sembahan kalian hanyalah satu. La ilaha illahu ar-Rahman ar-Rahim, tidak tiada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Dia ar-Rahman ar-Rahim. Fa'lam annahu la ilaha illallah wastaghfir dzambik, dan ketahuilah tidak ada ilah, tidak ada sembahan yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Allah, dan minta ampunlah kepada Allah atas dosa-dosamu. Wa Nabi sallallahu alaihi wasallam qala yauma ba'sin. Ya. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda ketika pada hari beliau diutus menjadi seorang rasul, beliau mengumpulkan orang-orang Mekah dalam keadaan orang-orang Mekah masih mempercayai beliau sebagai sosok yang amanah, sebagai sosok yang disegani, orang yang jujur. Beliau mengumpulkan orang-orang Mekah. Wah, orang-orang Mekah, ya, percaya enggak kalian kalau saya sebutkan di balik gunung ini ada pasukan yang hendak menyerang kalian? Kalau ada pasukan berkuda yang mau nyerang, itu akan kelihatan asap, debu-debu yang bertebangan ke udara dari jauh. Wah, itu ada musafir datang, pasukan berkuda. Atau orang Mekah ngecerah, namun mereka enggak melihat kepada realita tersebut, mereka melihat sosok yang berbicara. Siapa itu? Rasulullah SAW yang mereka juluki sendiri Al-Amin. Si Gomu Balawah itu orang yang sangat amanah, dipercaya. Orang Mekah itu sama istrinya aja terkadang gak percaya. Kalau mereka safar, mereka titipkan harta dia, gak mau ke istrinya. Takut kalau dia mati, dia maunya ke Rasulullah SAW. Nanti dia kasih wasiat ke Rasulullah SAW, ini wasiatnya ini, nanti tolong bagikan harta saya kalau saya gak balik, jangan ke istri saya. Gak percaya dia sama istrinya. Ada gak yang kayak gitu? Ada. Ini Pak Eko ya? kalau Pak Eko percaya sama istrinya ya? Kok saya nengkepnya ke antum sih? Barakallahu fikum. Ini menunjukkan bagaimana apresiasi orang-orang kufar musyrikin Quraisy terhadap sosok Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang mereka kagumi. Mereka mengatakan, "Shadaqta, Anda benar, kami percaya, nusaddiquka, kami benarkan Anda." Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ya kaum, qulu la ilaha illallah tuflihu." Wahai kaum, ucapkanlah la ilaha illallah. Mereka paham makna la ilaha illallah, tahu maknanya, tahu konsekuensinya. Maknanya la ilaha la nafiyanil jins, ilaha ismul la yang menafikan seluruh jenis dari isimnya tadi. Segala ilah masdar alaha ya lahu ilahan, yang maknanya abadaya budu ma'budan. Abada ya'budu, isim maf'ulnya ma'bud. Alah ya'lahu ilahan, masdarnya, tapi maknanya ma'lu. Ya. Maknanya isim maf'ul. Maka kalau maknanya ma'lu, sinonimnya, muradifnya, ma'bud. Orang Arab paham. Wah, kalau kita ngucap la ilaha illallah, berabe. Mereka mengatakan, aja'alal alihata ilaha wahidah, inna hadha la syai'un ujab, kata Abu Jahal CS. Apakah dia hendak menjadikan sembahan kita yang banyak jadi satu sembahan saja, Allah saja? Wah, ini aneh banget ini. Langsung dimusuhi saat itu juga. Ya. Rasul dakwah. Setelah turun ayat beliau diangkat menjadi rasul. Ya ayyuhal mudassir qum fa'anzir wa rabbaka fakabbir wa siyabaka fatahhir war rujza fahjur. Langsung dakwah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dakwah la ilaha illallah langsung berubah keadaan. yang tadinya beliau dijuluki Al-Amin. Oh, budak. Tukang sihir, orang gila. Dan itu mengajarkan kepada kita kalau kita mau terjun juga dalam dakwah. Enggak perlu heran, enggak perlu kaget, enggak perlu shock, apalagi kapok, traumatik terhadap segala macam bully, caci maki, permusuhan, penentangan dari pihak-pihak musuh-musuh dakwah ini, kalangan musyrikin. Dicap intoleran, radikal. Apalagi dengan nama-nama yang mendeskreditkan, semisal Wahabi. Ya. Bahkan negara turun langsung lewat BNPT, Badan Nasional Penanggulangan Terorisme, merilis secara resmi siapa itu kaum teroris, radikalis. Yang pertama, pro khilafah anti Pancasila. Yang kedua, tuh enggak ada tuh ciri teroris itu yang kayak di OPM itu enggak ada tuh. Kok malah pro khilafah gitu? Anti Pancasila, apa coba? Ya. Sejak zaman dulu juga adem-adem aja. Sekarang aja ini. Ketika yang naik ini kaum pluralis, ya seperti ini. Yang kedua, yang memiliki paham takfir. Apa itu paham takfir? Yang meyakini kafirnya, sesatnya, pemeluk dan agama lain. La ilaha illallah. Itu the real tantangan itu, challenge. Tantangan itu benar-benar. Bagaikan ombak gitu. Yang siap menerjang ahlu tauhid dan doa itu tauhid. Enggak main-main. Jadi lawan ahlu tauhid itu bukan lagi sekarang musyrikin-musyrikin per individu atau per ormas atau per kelompok atau per firqah, tapi sudah melawan antum meyakini Nasrani kafir, teroris, radikalis. La haula wala quwata illa billah. Mana lagi tadi? Wahakada, dan demikianlah amarahum ayyakulu. Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan mereka agar mereka mengucapkan la ilaha illallah fa idza qaluha an sidqin, apabila mereka mengucapkannya dengan jujur, tidak di atas kemunafikan, hadamat asyirku, maka runtuhlah kesyirikan, wasaru muslimina bidzalik, dan mereka menjadi kaum muslimin dengan yang tersebut. Amman qala wa huwa ya'budu ghairallahi, adapun yang mengucapkan la ilaha illallah namun juga dia beribadah pada selain Allah, matan fauhu, maka kalimat la ilaha illallah yang diucapkan enggak bermanfaat buat dia, kal munafikina wal yahudi, sebagaimana orang-orang munafik dan orang-orang Yahudi yang juga mengucapkan la ilaha illallah, wa ghairihim, dan yang lainnya, mimman yaquluha, yang mengucapkan la ilaha illallah wa huwa ya'budu ghairallah, namun dia beribadah pada selain Allah. Wa hakadzal ladzi ghalau fi aliyyin, ya, demikian pula dengan orang-orang yang gulu, ya, yang ekstrim berlebihan terhadap sosok Ali bin Abi Thalib, wa abaduhu min dunillah, dan mereka menyembah Ali sebagai sembahan selain Allah, kanu musyrikin, mereka musyrik, wa ummaha hada yaqulun la ilaha illallah, namun mereka kaum sabaiyah ini walaupun demikian juga mengucapkan la ilaha illallah, wajadu fi ahdi sahabati yaqulun, ya, la ilaha illallah yaqulun inna muslimun. Mereka mendapati masa sahabat, mereka berjumpa dengan sahabat, bahkan berjumpa dengan Amirul Mukminin Ali bin Abi Thalib. Mereka mengucapkan la ilaha illallah, mereka mengatakan kami muslim. Wa li hadza lamma ghalau fi aliyyin wa qalu innahu Allahu Namun tatkala mereka gulu ekstrim berlebihan terhadap sosok Ali, mereka mengatakan Ali itu adalah representasi dari Allah Subhanahu wa taala. Wada'uhu, mereka beribadah berdoa kepada Ali min dunillah, yaitu sebagai sembahan selain Allah. Waja'uluhu ilahan ma'allah, mereka menjadikan Ali sebagai sosok yang diibadahi selain Allah. Kafaru, maka mereka kafir. Wa qatalahum Aliun nafsu, Ali sendiri yang memerangi mereka. Wa jama'a sahabatu jami'an ala qatlihim, dan para sahabat pun bersepakat atas dihukum matinya mereka. Baradhiyallahu anhum ma qatalahum bisayf, bahkan Ali bin Abi Thalib tidak membunuh mereka dengan pedang. Bal khaddalahum al-akhadida, bahkan Ali melubangi mereka berbagai lubang. Waja'alalahum al-hufara fil ard, ya. Ali membuat galian, lubang-lubang di tanah. Summa alqahum, kemudian melempar mereka sebelum mereka diikat fiha, lubang-lubang tersebut. Wahraqahum bin nar, dan Ali membakar mereka hidup-hidup. Min syiddati ghadabihi alaihim, karena sangat marahnya Ali kepada mereka radhiyallahu anhu. Min syiddati ghadabihi alaihim ahraqahum bin nar. Ya, Ali karena sangat marah kepada mereka, Ali membakar mereka dengan api. Qala Ibnu Abbas, Ibnu Abbas mengatakan lau annahu qatalahum bisayfi lakana ahabba ilayya. Kata Ibnu Abbas, seandainya Ali membunuh mereka dengan pedang, tentu itu lebih aku sukai. Li'anna nara la yu'adzibu biha illallah, karena yang namanya api tidak ada yang boleh mengadab, menyiksa dengan api kecuali Allah. Sebagaimana dalam hadis yang sahih. Lakin huwa min syiddati ghadabihi alaihim, namun Ali beristihad ini karena sangat marahnya Ali kepada mereka. Ahraqahum bin nar, Ali membakar mereka dengan api. Li'idami kufrihim, karena dahsyatnya, besarnya kekafiran mereka. Hatta ja'aluhu Allaha, hingga mereka menjadikan Ali sebagai Allah. Anta huwa, kata mereka, engkau adalah dia, yakni anta Allah. Anta Allah, engkau adalah Allah. Yad'unahu wa yaghluna fihi, mereka berdoa pada Ali, gulu ekstrim berlebihan terhadap Ali. Ya, wa yaz'umuna annahu ilahun yu'badu, mereka mengklaim Ali lah sembahan yang diibadahi. Ya, kama taf'alu ar-rafidatu al-ana, sebagaimana yang dilakukan kaum Rafidah saat ini. Ma'aliyin wa ma'al Hasan wal Husain, terhadap Ali, Hasan, Husain. Yad'unahum wa yastaghithuna bihim, mereka orang-orang Rafidah berdoa pada Ali, Hasan, Husain, beristighosah pada mereka. Wa yanzuruna lahum, bernazar untuk mereka. Wa hadza asyirkul akbaru, ini adalah syirik akbar. Farabidatuhum warasatu haula'il gulat, ya, dan kaum Rafidah adalah para pewaris gulat-gulat ini, orang-orang yang gulu ini. Minal imamiyati, ya, kalangan, yaitu orang-orang gulu dari kalangan Sabaiyah, orang-orang Rafidah dari kalangan sekte Imamiyah, wa ghairihim, dan sekte yang lainnya. Mimman yaghlu fi aliyin wa fi ahlil baiti, ya, dari kalangan orang-orang yang gulu ekstrim berlebihan, ya, terhadap Ali maupun ahlul bait. Hum warasatu haula'i, mereka lah Rafidah pewaris dari kaum Sabaiyah ini. Kama ya'ti fi Bani Ubaidin Al-Qaddah, sebagaimana nanti akan datang penjelasan terkait Bani Ubaid Al-Qaddah, ya, di matan berikutnya. Al-maqsud, maksudnya apa nih? Ya, Syekh memaparkan ini semua. Kata Syekh bin Bas, annal guluwa fi malakin au nabiyyin au sahabi, ya, sahabiyin ka aliyin, bahwa gulu berlebihan ekstrim terhadap malaikat, nabi, atau sahabat seperti Ali, au jinni, au syajaratin, au hajarin, atau kepada sosok jin, kepada pohon, pada batu, au sanamin, atau pada patung, ya, taib, kulluhu syirkun billah, semua itu adalah kesyirikan kepada Allah. Idza da'ahu min dunillah au istaghasa bih, apabila dia berdoa kepadanya dalam bentuk doa yang diberikan pada selain Allah, beristighosah kepadanya. Nadara lahu dzabaha lahu, bernadar dan menyembelih untuknya. Hadza huwa syirku al-akbaru, inilah syirik akbar. Yaqulu Syekh Muhammad, Syekh Muhammad bin Abdul Wahab rahimahullah taala mengatakan, atadunnuna annal ghuluwa fitajin wa syamsana wa amsalihim la yadurru, apakah engkau menduga wahai musyrik gulu terhadap Taj, Shamsan, dan yang semisal yang tadi sudah dijelaskan sosok-sosok mereka, biografi singkat mereka, itu tidak bermudarat, tidak mengapa. Wal gulu fi Aliyin yadur, sementara gulu terhadap Ali itu berbahaya. Hada jahlun azimun, ini kebodohan yang sangat besar. Lau kana al gulu ma yadurru fi Tajin, seandainya gulu terhadap itu gulu tidak apa-apa terhadap si Taj, si Taj ini togut, mada Rafi Aliyin min babi Allah, tentu gulu terhadap Ali lebih-lebih lagi enggak apa-apa. Ya, paham enggak sini? Baik. Aliyun afdalu min Taj wa Samsana. Ali lebih afdal daripada si Taj dan Samsan. Wa ma hada al-gulwi, ya. Wa ma hada al-gulfihi, ya. Ja'ala ashabahu musyrikin. Ya. Namun demikian, gulu terhadap Ali menjadikan pelakunya, para pelakunya sebagai musyrikin, kufaran, orang-orang kafir, yastahiquna al-qatla, yang mereka layak untuk dibunuh. Ya. Kalladina yagluna fitajin wa syamsana aw fi ghairihima, sebagaimana orang-orang yang gulu ekstrim terhadap Taj, Shamsan, dan yang lainnya. Aufi Abdul Qadir al-Jilani, atau kepada gulu terhadap Syekh Abdul Qadir al-Jilani. Aufi Ghairihim, ya, atau yang lainnya. Aufi Al-Hasan, Aufi Al-Husain, Aufi Al-Hasan, Aufi Ja'farin ibn Muhammadin ibn, ya, mimbabi awla, ya. Atau gulu terhadap Husain, Hasan, Ja'far bin Muhammad. Tentu ini lebih-lebih lagi. Aliyun afdal minhum, Ali lebih afdal pada mereka. Falladina yagluna fihim min dunihi min babi awla ayakunu kufaran. Maka orang-orang yang gulu terhadap orang-orang yang di bawah Ali, yang mempertuhankan orang-orang yang derajatnya di bawah Ali, ya, tentu mereka lebih layak untuk menjadi orang kafir, lebih layak yastahiquna al-qatla, lebih layak diberikan hukuman mati bagi pemimpin, bagi hukuman mati yang diterapkan oleh pemimpin. Wa hakadha min man gola bin nabi, demikian pula orang yang gulu berlebihan terhadap Nabi sallallahu alaihi wasallam, au fil anbiya, atau kepada para nabi yang lainnya, abadahum min dunillah, dia menyembah para nabi tadi sebagai sembahan selain Allah, wa hum afdalu min aliyin, ya, padahal para nabi ini lebih utama daripada Ali, ternyata yakfuru, dia kafir juga. Faman abadan nabiyya Muhammadan, siapa yang menyembah Nabi Muhammad SAW, au abada Idrisa, menyembah Idris, au abada Musa, au abada Harun, au abada Isa, ya, nyembah Nabi ini semua, hum kuffarun kan Nasara, maka mereka adalah orang-orang kafir, sebagaimana kaum Nasrani, abadu Isa ma'allah, yang mereka menyembah Isa di samping beribadah pada Allah, wasaru min akfarin nas, dan jadilah mereka sebagai di antara orang-orang yang manusia yang paling kafir. Wa hakadha al-yahudu abadu Uzairan wa saru min akfarin nas. Demikian pula orang Yahudi yang mereka beribadah kepada Uzair dan mereka menjadi orang yang paling kafir. Fal wajibu ala talibil ilmi, maka yang wajib bagi penuntut ilmu, ayatanabbaha, untuk memperhatikan dengan seksama hal ini, wa ayya'lama, untuk mengetahui, anna sarfal ibadati li ghairillahi yakunu syirkan, ya, wa kufran billahi mutlaqan, bahwa memalingkan ibadah pada selain Allah itu menjadikan perbuatan tersebut sebagai syirik, kekufuran secara mutlak. Sawaun kanatil ibadatu masrufatan li nabiyyin, sama saja apakah ibadah tersebut dipalingkan kepada nabi, au salihin, atau kepada orang saleh, au jinniyin, atau kepada jin, au insan, au insiyin, atau kepada manusia, au syajarin, kepada pohon, au hajarin, kepada batu, kulluhu syirkun billah, semuanya adalah kesyirikan pada Allah. La budda an takunal ibadatu lillahi wahdaha la syarika lahu, ibadah haruslah diberikan pada Allah semata yang tiada sekutu baginya. Dzalika bi anna Allah wal haqq wa anna ma yad'una min dunihi wal batil, yang demikian itu Allah Allah lah yang berhak diibadahi dan yang mereka sembah selain Allah itulah batil. Hakada yaqulullahu jalla wa ala. Inilah yang difirmankan Allah jalla wa ala. Wa yaqul wa qadara rabbuka ala ta'budu. Allah taala berfirman dan Rabb-mu memerintahkan janganlah kalian beribadah kecuali kepadanya. Wa abudullaha wa la tusyriku bihi syai'a. Beribadahlah kalian hanya pada Allah dan janganlah kalian beribadah kepada dan janganlah kalian menyekutukannya dengan sesuatu apapun. Fala taj'alu lillahi andada wa hum ta'lamun. Jangan ya. Wa antum ta'lamun. Janganlah kalian menjadikan tandingan bagi Allah dalam keadaan kalian mengetahuinya. Nah, selesai matan mengenai kisah Saba'iyah. Ya. Barakallahu fikum. Nah, takfir salafi lil Ubaid, ya, lil Ubaid, bayinun ma'a annahum yashhaduna ash-shahadatain. Lihat di sini ada judul yang diberikan di sini, yaitu takfir, pengkafiran kaum salaf terhadap Ubaid, Ubaid al-Qaddah. Bayin itu sangat jelas, ya. Padahal mereka para pengikut Ubaid, ya syahadun, mereka bersyahadat dengan syahadatain, dengan dua kalimat syahadat, ya. Nah ini sebelum masuk kita akan terangkan dulu siapa ini Ubaid al-Qaddah. Ubaid al-Qaddah pengikutnya namanya Bani Ubaid al-Qaddah atau anak-anaknya, ya, disebut dengan Ubaidiyun atau yang familiar dengan Fatimiyun. Mereka mendirikan kerajaan Daulah Ubaidiyah atau Daulah Fatimiyah, ya, itu pada masa salaf, bahkan tahun 2 menjelang akhir tahun 300-an Hijriah. Menjelang akhir-akhir tahun 300-an Hijriah, berakhir sampai 500, pertengahan tahun 500 Hijriah. Ini diceritakan hal ini oleh para ahli tarikh, semisal Adz-Dzahabi, bahkan Ibn Taymiyah, Abu Syamah juga menjelaskan hal ini. Nah, ini kerajaan mereka ada di daerah itu, Al-Maghrib, tepatnya di, kalau sekarang itu Tunisia. Kemudian pindah ke Mesir. Ini orang-orang zindiq dari kalangan gulat Rafidah. Jadi kerjaannya tiap hari menyakiti ahlu sunnah yang ada di Afrika. Kaum muslimin yang mau berangkat haji dicegat sama mereka, dirampok dan dibunuh. Ya, kalau wanitanya ya berarti paham, diperkosa dan dibunuh. Dan mereka menyebarkan pemahaman zindik, Rafidah dan seterusnya, Bani Fatimiyah. Dan ingat, mereka yang pertama kali melaksanakan maulid. Awalnya bukan maulid Nabi dulu, maulid Ali, Fatimah, Hasan, Husain itu. Terus maulid Nabi. Saya pernah nonton di YouTube Mbah Said Agil Siroj itu bilang, dia mengakui i'tarafah. Dia mengakui bahwa yang pertama kali melaksanakan maulid orang Syiah, kata dia, Bani Fatimiyun, Bani Ubaidiyin, ya. Bani Fatimiyah, Bani Ubaidiyah, kata dia. Barakallahu fikum. Ya. Dan orang-orang Bani Fatimiyah ini menyebarkan kekufuran, pemahaman zindik, bekerja sama dengan orang-orang kafir di Afrika dan di Eropa untuk memberikan kekuasaan di negeri-negeri Islam. Kayak siapa tuh? Ya, barakallahu fikum. Dan sepakat para salaf kafirnya mereka. Tapi barakallahu fikum. Ya. Namun anehnya Bani Ubaid ini enggak tahu malu, mereka ngaku-ngaku Ahlul Bait. Bani Fatimiyah, berarti seakan-akan mereka adalah keturunannya Fatimah. Berarti keturunannya Rasulullah. Di samping Ahlul Bait dari jalur Ali bin Abi Thalib. Nah. La ilaha illallah. Ya. Abu Syamah mengatakan mereka dusta. Ya, mereka dusta ini. Bahkan kata Abu Syamah, orang-orang Bani Fatimiyah, Bani Ubaid itu hakikatnya mereka keturunan orang-orang Majusi di Parsi. Hah? Di Parsi. Ketika orang-orang Majusi ini kalah, runtuh kerajaannya, dan Islam menyebar, mereka enggak terima berada di situ. Mereka hijrah ke Maghrib, Tunisia. Kalau disebut Maghrib Indal Itlak, dulu itu masuk negara-negara Afrika Barat. Aljazair sekarang, Maroko sekarang, Tunisia sekarang, Libya sekarang. Namun kalau sekarang monopoli Maghrib itu negara Maroko. Ya. Kalau orang Arab nyebut Maghrib sekarang apa? Maroko. Ya. Dulu kalau jamaah tabligh banyak jamaah Maroko. Jamaah masih merokok. Kalau yang masih ngerokok dinamain jamaah Maroko. Jamaah masih Maroko. Ah. Ustaz Lutfi dulu yang bilang seperti itu. Nah. Ya, rahimahullah. Tayyib barakallahu fikum. Mana lagi tadi? Nah, kita bacain matanya. Ya, takfir salaf terhadap Bani Ubaid itu bayyin sangat jelas, padahal mereka mengucapkan dua kalimat syahadat. Yuqalu aidan, maka dikatakan juga kepada mereka, kepada musyrikin, pembela musyrikin di zaman Syekh Bani Ubaid Al-Qaddah. Kalian Bani Ubaid Al-Qaddah. Alladzina malaku al-maghriba, yang mereka menguasai negeri Maghrib wa Misra dan negeri Mesir. Fi zamani Bani Al-Abbas, pada zaman Bani Abbas Abbasiyah. Kulluhum yashaduna an la ilaha illallah, semuanya mereka mengucapkan la ilaha illallah. Wa anna Muhammad Rasulullah. Wa yadda'una al-Islam, mereka mengaku Islam. Yusalluna al-jum'ata wal-jama'ata. Ini awalnya nih, lihat. Mereka awalnya mau sholat Jum'at. Ingat-ingat, Syiah Rafidah enggak ada sholat Jum'at. Namun mereka awal-awalnya sholat Jum'at. Ini mereka hakikatnya orang-orang Persi. Falamma adharu mukhalafata syariati fi asya'ah. Ya. Barakallahu fikum. Namun tatkala mereka menampakkan mukhalafah mereka, penyelisihan mereka, penentangan mereka terhadap syariat, ya, fi asya'a, dalam berbagai hal, duna ma nahnu fi. Ya. Baik. Penyimpangan syariatnya lebih ringan dari yang kita bicarakan di sini, karena Syekh hendak fokus kepada permasalahan akidah, penyimpangan akidah. Banyak sebenarnya permasalahan syariat yang diselisihi oleh kaum Fatimiyun ini, Bani Ubaid Al-Qaddah ini. Baik. Ajmal ulama wala kufrihim, para ulama bersepakat akan kekafiran Bani Ubaid Al-Qaddah ini, kaum Fatimiyun ini. Wa qitalihim, sepakat para ulama mereka diperangi. Wa anna biladahum biladu harbin, negeri mereka negeri kafir, negeri yang boleh diserbu. Biladun harb. Ya. Kemudian mana lagi tadi? Wa ghazahum al-muslimun, kaum muslimin memerangi mereka. Ya. hatta istanqadhu ma bi aydihim min buldanil muslimin, sampai akhirnya mereka berhasil menyelamatkan diri, ya, sampai akhirnya apa namanya para salaf ini, kaum muslimin, berhasil menyelamatkan negeri-negeri muslim yang berada di bawah kekuasaan mereka. Karena kalangan Fatimiyah ini itu jahat sekali. Udah menyakiti semua kaum muslim yang ada di situ, dibunuh segala macam yang ahlu sunnah, yang enggak sepemahaman sama mereka, kemudian wilayah-wilayahnya diberikan kepada pihak-pihak kafir. Ya. Barakallahu fikum. Mana lagi tadi? Wa yuqalu aidan, dikatakan juga kepada mereka, kepada musyrikin, ya, idza kana al-awwaluna lam yakfuru illa ali annahum jama'u baina syirki wa takdzibir rasul, apabila kaum musyrikin terdahulu tidaklah mereka menjadi kafir kecuali disebabkan karena mereka menggabungkan antara kesyirikan dan mendustakan Rasul Al-Quran, wa ingkaril ba'si wa ghairi dhalik, mengingkari Quran, mengingkari hari kebangkitan dan yang lainnya. Fama makna al-babi alladhi dhakara al-ulama'u fi kulli madhabin, terus apa makna bab, makna sebuah bab fikih yang disebutkan oleh seluruh ulama di seluruh madhab, babu hukmil murtad, bab hukum murtad. Wa huwa al-muslimu alladhi yakfuru ba'da islamihi, murtad itu siapa? Orang muslim yang kafir setelah Islamnya. Sumaja karu anwa'an kathiratan, kemudian para ulama di seluruh madhab, di buku-buku fikih, menyebutkan jenis kekufuran yang sangat banyak. Al-Haytami sampai punya buku namanya Al-Ilam, ya, Biqwatil Islam, itu sampai menyebutkan 400 pembatal keislaman. Kullu naw'in minha yukaffiru, semua jenis dari pembatal-pembatal keislaman tersebut membuat kafir pelakunya. Wa yuhillu damar rajul wa malahu, ya, dan menyebabkan halalnya darah seorang tadi dan hartanya. Hatta innahum dzakaru asya'a yasiratan 'inda man fa'alaha, sampai-sampai para ulama menerangkan perkara-perkara yang ringan di sisi orang yang mengerjakannya. Ya, ringan yang dianggap ringan, misla kalimatin yadhkuruha bilisanih duna qalbih, semisal kalimat yang diucapkan dengan lisannya bukan dari hatinya, semisal istihza. Orang yang beristihza itu kan, ah, innama kuna naqulun apa nalab, kami cuma mengatakannya gurau je, enggak main-main. Allah jawab, qul abillahi wa ayati wa rasulihi kuntum tastahzi'un la ta'tadiru qad kafartum ba'da imanikum. Katakanlah apakah kepada Allah, ayatnya, malaikat, rasulnya, ya, kalian mengolok-ngolok, ya, jangan kalian minta uzur lagi, kalian telah kufur setelah kalian sebelumnya beriman. Oh, kalimatnya kuruha ala wajil mazhi wal la'ibi, atau sebuah kalimat yang dilontarkan, yang disebutkan karena bercanda, main-main saja, ternyata jadi kafir. Nah, At-Ta'liq, Syekh bin Bas memberikan, ya, komentar di sini. Masya Allah. Hadal bahsu raddun ala ubadil kubur, pembahasan ini membantah para penyembah kuburan, wa ubadil awliya, para penyembah wali, fi zamanil muallifi kama taqaddama, penyembah kuburan dan penyembah wali-wali di zaman muallif, di zaman penulis kitab Kasbu Syubhat, yaitu di zaman Syekh Muhammad bin Abdul Wahab kama taqaddama, sebagaimana yang telah berlalu. Fa syekhu rahimahullah ta'ala yuqimul hujaj 'alaihim, maka syekh menegakkan hujjah-hujjah kepada mereka. Li annal insana mata ata bi mukaffirin kafara, karena seorang kapan saja dia melakukan perbuatan yang menyebabkan dia kafir, maka dia kafir. Lau syahida alla ilaha illallah wa anna muhammadan rasulullah, walaupun dia mengucapkan dua kalimat syahadat. Li annahum yahtajuna 'alaihi, karena, ya, mereka orang-orang musyrik di zaman Syekh, mereka juga menyampaikan hujah kepada Syekh. Yaqulun inna kufara Quraisyin wa asbahahum, sesungguhnya orang kafir Quraisy dan semisal mereka, la yashaduna la ilallah wa la yashaduna anna Muhammadan Rasulullah, wa nahnu nashadu an la ilallah wa Muhammadan wa anna Muhammadan Rasulullah, nusalli wa nasum, Ya. Orang kafir Quraisy itu enggak ngucapin dua kalimat syahadat, sedangkan kami mengucapkan dua kalimat syahadat, kami salat, kami puasa. Tahtaju alaina bil ayati allati nazalat fi kufar Quraisy, kata mereka kepada Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Terus kamu berhujah kepada kami dengan ayat-ayat yang ayat tersebut turun untuk kaum kafir Quraisy. Wa kufar Quraisy ya'buduna al-asnam wa la yashhaduna alla illallah wa la yashhaduna anna Muhammadar Rasulullah. Ya. Sedangkan kaum kufar Quraisy mereka menyembah patung, mereka tidak mengucapkan dua kalimat syahadat. Ya. Bal kadzabuhu wa qataluhu wa lasna mithlahum. Bahkan mereka musyrikin Quraisy mendustakan Nabi, memerangi Nabi. Kami enggak seperti mereka. Kata mereka tuh ya. Fal muallif, maka si muallif yaitu Syekh Muhammad bin Abdul Wahab bayyana, menjelaskan hal ini kama taqaddama, sebagaimana yang telah berlalu. Al-hujajul katsiratu allati tubayyinu kufrahum, yaitu Syekh menjelaskan al-hujaja ya, maf'ul dari bayyana, menjelaskan berbagai hujjah yang sangat banyak yang menjelaskan kekafiran mereka. Wa in syahidu alla ilallah, walaupun mereka mengucapkan syahadat la ilaha illallah, kama annal munafikin yashhaduna alla ilaha illallah wa anna muhammadan rasulullah yusallun wa yusumun, sebagaimana munafik mereka mengucapkan dua kalimat syahadat, salat, puasa, bahkan munafik itu ikut jihad ya. Wa ma hada namun walau demikian hum akfarun nas wa fi darkil asfali minan nar, mereka adalah sekafir-kafir manusia dan mereka berada di kerak neraka. Li annahum qalu bi alsinatihim ma laisa fil qulub, karena mereka mengucapkan dari lisan mereka aja, bukan berasal dari hati. Fahum yaqulun, mereka mengatakan asyhadu alla illallah wa anna muhammadar rasulullah wa hum fil batin yukadzibuna dzalik, mereka mengucapkan dua kalimat syahadat namun di batin, di dalam hati mereka, mereka mendustakan hal tersebut. Wa hakadha kaffaru wa hakadha kaffaral muslimuna al yahuda, demikian pula kaum muslimin mengkafirkan orang-orang Yahudi. Wa hum yaqulun la ilaha illallah, padahal orang Yahudi mengucapkan la ilaha illallah. Kadzalika man qalaha minal musyrikin, demikian pula orang yang mengucapkan kalimat syahadat tadi dari kalangan musyrikin, minal ladina abadu aliyan, dari orang-orang yang beribadah kepada Ali, wastaghatsu bihi, beristighosah pada Ali, wa ya, wa min ubadis syamsi wal qamari wa nahwi dzalik, dari kalangan penyembah matahari, bulan dan semisalnya, li annahum ja'alu alihatan ma Allah, karena mereka menjadikan ada sembahan lain di samping Allah. Wa in shallu wa shamu, walaupun mereka salat puasa, fakadzalika banu ubaid al-qaddah, demikian pula banu ubaid al-qaddah, yusalluna yusumun, mereka sholat, mereka puasa. Falamma adharu ar-rafdha, tatkala mereka menampakkan ar-rafdha, penolakan terhadap berbagai syariat. Wal ghuluw fi ahlil bait, dan mereka menampakkan sikap berlebihan yang ekstrim terhadap ahlul bait. Summa da'a ba'duhum annahu ilahun, kemudian sebagian mereka mengklaim bahwasanya Ali, ahlul bait, adalah Tuhan. Wa annahu yu'badu min dunillah, Ali adalah sembahan yang disembah selain Allah. Kaffarahum al-muslimun wa qatalahum, kaum muslimin mengkafirkan dan memerangi mereka. Li'idharihim al-kufr, li'idharihim al-kufra, karena mereka menampakkan kekufuran, wa'dolala dan kesesatan. Walam yanfa'hum syahadatu alla ilaha illallah wa anna muhammadan rasulullah, dua kalimat syahadat yang mereka ucapkan enggak bermanfaat untuk mereka. Li'kufrihim wa'dolalihim bi'guluhihim fi ahlil bait, karena kekafiran dan kesesatan mereka, dikarenakan mereka gulu, sikap berlebihan secara ekstrim terhadap ahlul bait, obid diai ruasaihim aluluhiyata, atau karena ya pendakuan, pengklaiman para pembesar mereka, pembesar mereka itu memiliki ya uluhiyah, hak untuk disembah. Nah, wa annahum yu'baduna min dunillah, ya, dan mereka disembah sebagai sembahan Allah. Wattakhadhu li nufusihim maqaman ilahiyyati, dan mereka menjadikan kedudukan ilahiyah pada diri mereka sendiri. Fakaffarahum almuslimuna wa qatalahum likufrihim wa lam yanfa'hum syahadatu alla ilaha illallah wa anna muhammadan rasulullah lamma ataw bil mukaffirati. Ya, maka kaum muslimin memerangi mereka, mengkafirkan mereka karena kekafiran mereka, tidak bermanfaat dua kalimat syahadat yang mereka ucapkan. Tatkala mereka mendatangkan, melakukan berbagai perbuatan yang menyebabkan mereka kafir. Al-a'immatu fi jami'il madzahibi al-hanabilati wa syafi'iyati wal malikiyati wal hanifiyati, seluruh para imam dalam semua mazhab-mazhab fikih Hanabila, Syafi'iyah, Malikiyah, Hanafiyah, aqadu baban, mereka memuat sebuah bab, ya, samauhu bab hukmil murtad, yang mereka namakan bab hukum murtad, babun ma'rufun, bab yang sayang dikenal, ya, ajma'a alaihi al-muslimuna, yang para kaum muslimin bersepakat atas hal ini, amalan biqauli nabi, dalam rangka mengamalkan sabda nabi sallallahu alaihi wasallam, man baddala dinah faqtuluh, siapa yang mengganti agamanya maka bunuhlah dia. Kemarin saya menjelaskan, mengganti agama itu enggak mesti datang ke gereja dibaptis dan seterusnya, namun melakukan berbagai pembatal keislaman itu masuk ke dalam hadis man baddala dinah, siapa yang mengganti agamanya. Ya, wa qawlu Mu'adz bin Jabalin fi man baddala dinah qadallahi wa rasuluh, qadallahi wa rasulih. Ya. Dan perkataan Mu'adz bin Jabal terhadap orang yang mengganti agamanya yaitu dengan dihukum mati, inilah keputusan Allah dan Rasulnya. Lamma aslama yahudiyun, ketika seorang Yahudi masuk Islam, summa irtadda, kemudian dia murtad, ya. Qadima Mu'adun ala Abi Musa, maka Mu'adz datang kepada Abi Musa al-Ash'ari, wa huwa mawjudun indahum, sedangkan ya, beliau ada di tengah-tengah mereka, yang tasibunahu qala, ya. Apa? Yastatayibu nahu qala Mu'adz ala unzilu hatta yuktal qada Allah wa rasuluhu, dan seterusnya li'annahu badala dina. Ini saya udah ngantuk ini ya. Cukup dulu kali ya. Iya. Nanti kita lanjutkan lagi. Ada yang kelewat-lewat ya bacanya? Cukup ya. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah.